Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-89 dari surah Al-Maidah ada satu hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk umat ini. Hukum tentang bersumpah. Bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kalau orang-orang Arab mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka mengatakan wallahi atau billahi atau tallahi la af'alanna kadha au kadha, demi Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa taala saya akan melakukan ini atau melakukan itu atau meninggalkan ini atau meninggalkan itu. Ini biasa disebut dengan sumpah kasam iman, yamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, yani Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian ketika kalian bersumpah dengan laghul yamin. Laghul yamin adalah ucapan seorang yang nampaknya itu sumpah tapi mereka tidak menginginkan sumpah padanya. Baik. Yang biasa disebut oleh orang la wallahi, bala wallahi. Ketika dalam kehidupan keseharian ini biasa mereka pakai. Baik. Untuk orang kehidupan kesehariannya la wallahi. Mereka mengucapkan wallahi di situ bukan untuk sumpah. Baik, dan mereka tidak menginginkan sumpah padanya. Baik. Ini tidak ada hukumnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La wallahi bala wallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian ucapkan, yang betul-betul kalian inginkan sumpah padanya. Sumpah untuk melakukan sesuatu atau sumpah untuk meninggalkan sesuatu. Baik. Kita diperintahkan memang untuk berpegang teguh dengan sumpah kita kalau kita telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pegang sumpah itu, jalankan. Kalau Anda bersumpah untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuatu itu. Kalau memang itu ada kebaikannya. Baik. Dan kalau kalian bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkan sesuatu itu. Jangan langgar sumpah kalian. Baik. Tapi juga kita tidak diperintahkan untuk terus di atas itu sekiranya sumpah itu menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Baik. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aita khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir 'an yaminik." Kalau engkau telah bersumpah untuk melakukan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sesuatu yang lebih bagus dari itu yang dengannya Anda harus melanggar sumpah tersebut, maka lakukanlah yang terbaik itu dan lakukan kafarah. Baik. Kafarah atas pelanggaran atas sumpah yang engkau lakukan. Maka silakan melanggar sumpah itu dan membayar kafarah jika sekiranya dengan melanggarnya Anda melakukan sesuatu yang lebih bagus. Anda melakukan sesuatu yang lebih baik. Seperti contoh ketika ada seorang kecewa dengan sesuatu atau kecewa dengan seseorang di suatu negeri, maka dia pun mengatakan bersumpah, "Wallahi ana tidak akan datang ke negeri itu lagi. Wallahi ana tidak akan datang ke negeri itu lagi, ke kampung itu lagi." Maka ya harus dia pegang teguh, jangan dia melanggar sumpahnya. Jangan dia mendatangi negeri itu. Kecuali dengan mendatanginya sesuatu yang lebih baik untuk ternyata ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk mendatangi negeri itu dan itu adalah kebaikan dari proyek pembangunan masjid yang harus dia tangani, mungkin dari pembangunan masyru'at al-khairiyah, pondok pesantren atau apa yang harus dia mendatangi negeri tersebut. Dan itu lebih bagus daripada dia tetap bersikuku dengan sumpahnya. Maka dia harus melanggar sumpahnya ini dan dia harus mendatangi negeri tersebut yang sudah dia bersumpah untuk tidak mendatanginya. Maka kafarahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum." Maka kafarahnya, tebusannya adalah it'amu 'asharati masakin. It'am, memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin adalah satu kali 10 fakir miskin diajak untuk makan dengan porsi yang mereka kenyang dengan porsi tersebut. Oleh karena itu ketika kita berada di satu tempat kemudian kita diajak makan, ayo makan-makan. Wallahi ana ajak antum makan, wallah. Maka kita harus memakan makanan orang yang mengajak ini, walaupun secuil, walaupun cuma satu suap. Karena kapan kita tidak memakannya, maka dia harus membayar kafarah. Jadi, maka dia harus membayar kafarah. Maka kita harus makan walaupun cuma sedikit, yang penting kita sudah menunaikan sumpahnya dia, memenuhi sumpahnya dia. Maka Kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 fakir miskin. Disebutkan asyarah, bukan 5 orang diberi makan 2 kali, bukan, tapi 10 orang dikumpulkan untuk diberi makan. It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang ma'ruf, bukan juga yang terbaiknya dan bukan juga yang paling jeleknya. Makanan yang biasa. Karena kehidupan kita demikian, terkadang makanan enak, terkadang makanan ya biasa-biasa saja. Maka yang pertengahan dari makanan-makanan itu. Kalau mau yang lebih bagus, ya lebih bagus lagi. Fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan-makanan yang biasa kalian beri makan keluarga kalian. Itu yang pertama. Aw kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Bajukah, sarungkah, celanakah. Itu namanya kiswah. Barakallahu fikum. Kalau mau diberi sempurna enggak apa-apa. Tapi kalau diberikan baju sudah cukup, jubah. Aw kiswatuhum 10 orang. 10 orang fakir miskin diberikan pakaian. Baik. Aw tahriru raqabah. Disuruh milih 3 ini. Membebaskan budak, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Disuruh milih yang mana? Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan atau tidak bisa melakukan salah satu di antara 3 kafarat ini, memberi makan 10 fakir miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak, taib, tidak ada yang bisa dia lakukan, maka baru berpindah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka dia harus melakukan puasa 3 hari atas pelanggaran yang dia lakukan. Wahfadhu aymanakum, dzalika kafarat aymanikum idza halaftum, itulah kafarah, tebusan atas kafarah yang kalian langgar. Kalau kalian sudah bersumpah kemudian kalian melanggar, kata Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, hendaknya kalian menjaga sumpah-sumpah kalian. Barakallahu fikum. Menjaga sumpah kalian, yakni berpegang teguh, jangan kalian langgar sumpah kalian. Baik. Demikian juga kalau kalian melanggarnya, maka jalankan kafarahnya. Jangan sekedar kalian melanggar kemudian tidak membayar kafarah. Ini wahfadhu aymanakum. Subhanallah. Jangan kalian bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu dari kebaikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika orang-orang munafikin memberikan atau menyebarkan berita dusta, tuduhan keji terhadap Aisyah, mereka menuduh Aisyah melakukan perzinahan. Dan tersebarlah di mana-mana, termasuk kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang bernama Misbah, yang berbicara tentang masalah ini, tuduhan perzinahan. Berat menuduh orang dan ikut-ikutan dalam membicarakannya. Mengiyakannya saja sudah termasuk menuduh. Baik. Ada orang menuduh berzina, Oh, si fulan itu sudah berzina. Baik. Kemudian dia mengiyakan, oh betul itu. Berarti dia sudah termasuk menuduh. Maka ketika ada pembicaraan yang seperti ini, jangan ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Mistah masuk ke dalam pembicaraan ini radhiyallahu ta'ala anhu, kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang selama ini Abu Bakar senantiasa memberikan nafkah untuknya karena kekerabatan. Mistah orang miskin, dan senantiasa diberi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pemberian-pemberian. Baik. Kemudian Abu Bakar bersumpah, wallahi la umfiqu ala misbah. Baik. Demi Allah, saya tidak akan lagi mengimpakkan hartaku bersedekah untuk misbah karena kesalahan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Baik. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melanggar sumpahnya dan tetap memberikan pemberiannya untuk misbah setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masalah ini. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah ayutu ulil qurba, dan jangan ada seorang di antara kalian yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk tidak memberikan pemberiannya, sedekahnya untuk orang-orang yang dekat dengannya, kekerabatannya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang untuk Allah ampuni kalian? Abu Bakar langsung mengatakan, bala, bahkan wahai Rabbku, aku senang untuk aku diampuni. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Abu Bakar langsung melanjutkan pemberian-pemberiannya terhadap misbah. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, jangan sampai menghalangi kalian untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai sumpah kalian menghalangi kalian untuk melakukan kebaikan. Ini yang dikatakan wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya, hukum-hukum-Nya. Dan itulah yang terbaik untuk kalian. Kalian dulunya tidak mengetahui, sekarang kalian mengetahui ahkam yang berhubungan dengan sumpah. Baik. Berhubungan dengan sumpah, dia mengatakan, wallahi saya akan melakukan ini atau saya tidak akan melakukan itu. Baik. Ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari itu, yang dengannya dia harus melanggar sumpahnya, maka silahkan dia melanggar sumpahnya dan membayar kafarah dan lakukan yang terbaik itu. Demikian tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia bersikuku dengan sumpahnya sehingga terhalangi dia dari kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikian Allah memberikan keterangan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya, hukum-hukum-Nya, agar supaya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ini barakallahu fikum tentang masalah sumpah yang biasa kita lakukan. Hatta kita orang Indonesia terkadang melakukan sumpah, wallahi saya tidak mau melakukan itu. Wallahi saya akan melakukan ini. Maka itulah yamin. Barakallahu fikum. Maka ketika kita melanggarnya, maka inilah kafarahnya. Itamu asyarati masakin, memberi makan 10 fakir miskin satu kali. Barakallahu fikum, sampai mereka kenyang. Atau kalau tidak, silahkan memberi pakaian untuk mereka 10 orang ini. Atau kalau tidak, silahkan membebaskan budak. Kalau ini juga tidak mampu, maka silahkan puasa 3 hari. 3 hari ini pun tidak harus berturut-turut, karena tidak ada nas yang menghendaki kita, mengharuskan kita melakukan puasa 3 hari berturut-turut itu, seandainya kita melanggar sumpah. Walaupun di antara para ulama ada yang berpendapat dengan pendapat itu, jadi berpegang dengan hadis yang lemah. Walhasil, kalau dia mau melakukannya secara berturut-turut, lah ba'sabih, tidak mengapa. Jadi puasa 3 hari berturut-turut, dan kalau juga tidak mampu dia melakukan puasa 3 hari berturut, silakan dia melakukannya di hari-hari yang lain. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.